satu awal liburan tiba, kami bermain ke pusat kota, menyusur jalan raya kota dan indah, kami bersaudara riang gembira. Idi, idi, ada-ada saja, pemuda ganteng mencuri pandang, bersedih simpul datang mendekat, berpura-pura bertanya. Nona ada yang punya, kalaulah tuan ingin berkenalan, itu sih tidak mengapa. Hari Sabtu awal liburan tiba, kami bermain ke pusat kota, menyusur jalan raya kota udang indah, kami bersaudara riang gembira. Idi, idi, ada-ada saja, pemuda ganteng mencuri pandang, bersedih simpul datang mendekat, berpura-pura bertanya-tanya, sayang seribu kali sayang, si nona ada. Datanglah ke rumah.